Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقوله فيكون أول قوله صعقوا وخروا لله سجدا قوله أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قوله في الحديث صعقوا وخروا لله سجدا mereka tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala sujada الصعق huwal ghasyi. Al-ghasyi adalah orang yang seperti pingsan atau seperti orang yang terjatuh karena sesuatu yang besar. Wa ma'ahu sujud, tetapi tersungkurnya dalam keadaan sujud ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat berikutnya, fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Dan awal pertama, orang yang mengangkat atau malaikat yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Bifathi awwalihi, difathahkan di awalnya, khabarun atau khabar yakun, taqaddama ala ismiha wa yajuzul aqsu. Difathahkan di awalnya sebagai khabar dari yakun, fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibra'il. Mengapa difathahkan di awalnya? Karena sebagai khabar dari yakun. Tetapi taqaddama ala ismiha. Tetapi dia dalam keadaan mendahului isimnya. Sehingga dibaca dengan awwala. Apa yang i'rabnya awwala? Khabar yakun. Fayakunu awwala. Kenapa dia awwala? Hah? Karena khabar yakun. Bukankah biasanya isim kana dulu baru khabar kana? Iya kan? Fayakunu Jibril awwala. Yakunu fi'lun min fi'lin naqs. يرفع الاسم وينصب الخبر. Merafa'kan isimnya, isim yakun, dan menasabkan khabarnya, khabar yakun. Isim yakun, khabar yakun. Hanya saja di sini dibalik. Khabarnya khabar muqaddam, isimnya isim muakhir. Diakhirkan isimnya sehingga dibaca fayakunu awwala man yarfa ra'sahu Jibril. Lu sebagai isim yakun. Boleh juga dibalik, maka jadilah Jibril, ya, atau dibalik, maka jadilah yang awal adalah Jibril, tapi yang pertama yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam. Walaupun boleh dibalik, ya juzul aksu. Wa makna Jibril, makna kalimat Jibril adalah Abdullah. Karena di dalam bahasa mereka, maksudnya agama yang sebelumnya, il itu adalah Tuhan atau ilah. Maka yang diakhiri dengan il biasanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala atau dikaitkan dengan Rabb. Israfil, Mikail, Jibril, Izrail. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Isa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh mereka berkata, "Eli, Eli, lama syabaqtani." Eli, Eli, Eli itu artinya Tuhanku, Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku. Itu ada dalam bahasa mereka, bahasanya orang-orang Nasrani. Harusnya itu sebagai bukti bahwa Isa bukan Tuhan, karena Isa memanggil, memanggil Tuhan, Eli, Eli. Dalam bahasa Ibrani seperti itu. Lama syabaqtani, Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyesatkan, maka siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk? Kama rawa Ibnu Jarir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir wa ghairuhu dan juga lainnya dari Ali bin Husain, qala kana ism Jibril adalah Abdullah. Bahwasanya tadinya Jibril itu namanya Abdullah, tapi disebut dengan bahasa Ibrani. Wa ism Mikail adalah Ubaidullah. Wa Israfil Abdurrahman. Wa kullu syai'in raja'a ila il, dan semua nama-nama yang berakhir kepada il maka dia dikaitkan dengan Allah Azza wa Jal. Dikaitkan dengan mu'abbad lillah, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan di sini berarti ada faedah. Fadilatu Jibril alaihi salam. Ada faedah penting, keutamaan Jibril alaihi salam. Bahwa beliau adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling tinggi, malaikat yang paling istimewa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin kirim di quwatin inda dzil arsy makin muta'in thumma amin. Itu adalah ucapan dari utusan yang mulia, yang memiliki kekuatan di sisi al-arsyil makin, di sisi arsy yang sangat kokoh. Muta'in thumma amin, yang dituruti, ditaati, dan dia sangat terpercaya. Ini Jibril alaihi salam. Di antara sifat-sifatnya, diquwatin inda dzil arsy makin, memiliki kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi arsy-Nya yang sangat kokoh. Muta'in, yang dituruti dan ditaati. Berarti Jibril pemimpin para malaikat. Thumma amin. Thumma itu bukan thumma, sehingga diterjemahkannya bukan kemudian. Thumma maknanya huna atau hunaka. Muta'in wa hunaka amin. Beliau muta', dan di sana juga beliau memiliki sifat amin. Begitu. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi karena mencerca Jibril. Lihatlah bagaimana Yahudi menentang Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwasanya yang mengantarkan atau yang membawakan wahyu selalu Jibril. kepada nabi manapun mesti yang diutus Jibril. Tetapi Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau benar engkau nabi, siapa yang menurunkan wahyu kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Kalau Jibril, kami enggak mau. Karena Jibril itu musuh kami. Ikhwan bin Azzaullah, ini namanya jebakan-jebakan iblis. Dipikir oleh Yahudi Rasulullah SAW akan menghindar. Oh bukan, bukan Jibril yang mengantarkan kepadaku Israfil atau Israel atau segala macam. Maka mereka akan berkata, dusta berarti. Berarti jelas bukan nabi, begitu. Rasulullah SAW tidak bisa dijebak begitu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya dengan jujur. Ketika ditanya siapa, kata Rasulullah SAW, Jibril. Oh Jibril itu musuh kami. Begini, begini, begini. Pokoknya yang mengantarkan padaku dari Allah, wahyu, Jibril. Kalau gitu kami gak mau mengikuti engkau. Karena engkau mendapatkan wahyu dari Allah melalui orang yang kami benci. Melalui malaikat yang kami benci. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man kana aduan li Jibril fa innallaha aduun lil kafirin. Siapa yang memusuhi Jibril, maka Allah memusuhi orang-orang kafir. Ini pembelaan Allah kepada Jibril alaihi salam. Man kana aduan li Jibril. Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka Allah musuh kepada mereka, orang-orang kafirin. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, innahu latablighu rasulin karim. Apa makna ucapan innahu laqaulu rasulin karim? Ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, dan dari kalangan pengikut mereka yang banci, yaitu Asy'ariyah, berdalil dengan ayat ini. Lihatlah, disebutkan oleh Allah sendiri bahwa Quran itu ucapan Jibril, bukan ucapan Allah. Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah katakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu ucapan utusan yang mulia. Itu Jibril alaihi salam. Bagaimana kita menjawab ucapan-ucapan haula al-mubtadi'ah ahlul ahwa? Nujib. Awalan bi annal ma'na hadhihi al-ayah innahu latablighu rasulin karim. Bahwa ini Quran adalah yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Jadi kalimat qaulu rasulin karim maknanya yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Baik, takwil atau bukan? Yang seperti ini takwil apa bukan? Karena ada yang membantah juga, berarti kalian juga mentakwil ayat dong. Ayatnya bilang qaul, kamu bilang tabligh. Itu takwil. Ajabna au nujib, kita jawab bahwasanya walaupun kamu katakan qaul, benar-benar qaul. Qaulnya siapa? Qaulnya Rasul Al-Karim. Baik, ucapan utusan. Kalau sang utusan mengucapkan sesuatu, dari siapa itu? Dari yang mengutusnya. Iya apa iya? Gak ada pilihan tidak. Ya jelas. Kalau dia utusan, utusan yang mulia, utusan yang terpercaya, maka ketika dia menyampaikan, menyampaikan dari siapa? Dari yang mengutusnya. Sedangkan Jibril, Rasulin Karim, diutus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutus oleh Allah. Berarti yang diucapkan oleh Jibril adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan oleh Jibril, memang benar-benar Jibril membacakan, benar-benar Jibril berkata, dan itu betul-betul qaul Jibril, ucapan Jibril yang disampaikan, yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bodoh. Walaupun itu qaul Jibril, tapi Jibril mendengar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang berkata alif lam mim, orang ini di mimbar berkata alif lam mim, hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kemudian saya tanya pada kalian, itu ucapan siapa? Hah? Apa jawab apa? Satu orang berdiri di mimbar mengatakan alif lam mim, hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Hah? Ucapan siapa itu? Kamu akan berkata ucapannya khatib di mimbar. Apakah itu bukan ucapan Allah? Kamu akan jawab, dia mengucapkan ayat Allah. Dia mengucapkan ayat di dalam Al-Quran. Dia membacakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bertentangan dengan yang pertama? Apakah perlu berantem yang pertama dengan yang kedua? Itu ucapan khatib. Itu ucapan Allah. Ucapan khatib, ucapan Allah. Terus berantem. Ya enggak perlu. Dia ucapan khatib membacakan ucapan Allah. Selesai kan? Itu ucapan dai tadi di mimbar membacakan ucapan Allah. Wa kadzalika Jibril alaihi salam, rasulin karim, utusan Allah yang mulia, muta'in thamma amin, yang dituruti oleh para malaikat lainnya dan dia terpercaya, jujur amanah, sehingga menyampaikan dari Allah persis, tidak ditambah tidak dikurangi, persis dari Allah tidak ditambah tidak dikurangi. Innahu laqaulu rasulin karim. Maka kata Ibnu Katsir, iya, itu ucapan Jibril menyampaikan ucapan Allah. Itu mana kalimat Ibnu Katsir? Innahu latabligh rasulin karim. Tabligh apa? Penyampaian. Itu ucapan Jibril yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Salih. Berkata Abu Salih fil ayah Mizan Al-Basri, namanya, tapi masyhur bi kunyatihi, terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Salih, salah satu dari murid-muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abu Salih tentang ayat ini, Jibril yadkhul fi sab'ina hijaban min nur bighairi idnin. Jibril satu-satunya malaikat yang bisa masuk sampai ke 70 hijab. Dan hijab-hijabnya Allah adalah cahaya. Bighairi idzin, tanpa izin apapun. Artinya apa? Sudah diizinkan oleh Allah sejak awalnya, sehingga Jibril khusus dibolehkan masuk ke dalam hijabnya sampai 70 hijab. Karena hijab Allah Subhanahu wa taala min nur, dari cahaya, dan berlapis-lapis, sekian lapis, berapa puluh lapis. Maka Jibril bisa masuk sampai ke 70 hijab alaihi salam. Wa li Ahmad bi isnadih, dan dalam riwayat Ahmad dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaal ra'a Rasulullah sallallahu Jibril fi suratihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu 600 janah, memiliki 600 sayap. Kullu janahin qad sadda al-ufuq. Masing-masing sayapnya menutupi ufuk. Bisa dibayangkan betapa besarnya Jibril. 600 sayap, satu sayapnya saja memenuhi ufuk. yasqutu min janahihi, berguguran dari sayap-sayapnya, minat tahawil wad-dur wal-yaqut, wallahu ma Allahu bihi alim. Berjatuhan dari sayap-sayapnya, at-tahawil, itu bentuk jamak dari tahwal, wahiyal asya al-mukhtalifatul alwan, perkara yang berwarna-warni, berkilauan, itu tahawil. Allati tahulul insan wa tuhayyiruh. Kenapa dinamakan tahawil? Karena tuhawilul insana wa tuhayyiruh, karena membuat manusia takut dan membuat manusia terkagum-kagum. Maka dinamakan dengan tahawil, berjatuhan sesuatu yang berwarna-warni, berkilauan dari sayapnya, sehingga orang itu takut, terkagum-kagum dengan bentuknya dan yang berjatuhan daripadanya. Berjatuhan dari sayap-sayapnya tahawil wad-dur, sedangkan dur mutiara-mutiara. Wal-yakut, permata-permata. Ada permata yang bermana berwarna hijau, zamrud, dijuluki apa? Zamrud. Ada permata yang bernama berwarna merah, dijuluki aqiq. Ada permata yang berwarna putih, almas, terjemahannya berlian. Ada permata itu dari jenis batu-batuan, tetapi batu-batuan yang berharga, yang sangat mahal. Ikhwan bin na'azukumullah, dari sayap-sayap Jibril yang 600, yang satu sayapnya memenuhi ufuk, berjatuhan seperti permata dan mutiara. Tahawil. Faidha kana hadha idhamu hadhil makhlukat. Kalau ini yang kita baca ini adalah besarnya makhluk yang bernama Jibril, yang menunjukkan besarnya makhluk-makhluk Allah, maka kira-kira betapa besarnya penciptanya, khaliquha. Fa khaliquha a'zam wa ajallu wa akbar, maka penciptanya jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, lagi maha tinggi. Kalau demikian, maka keterlaluanlah mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sangat keterlaluan mereka yang menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk-makhluknya. Sebentar, jangan menyamakan dengan Allah. Menyamakan dengan Jibril saja, tidak ada. Ada makhluk yang kayak Jibril, besarnya. Qadibnina azakumullah. Taib. Bagaimana dengan langit-langitnya yang Jibril ada di sana? Lebih besar lagi. Bagaimana dengan arus Allah yang digambarkan bahwa langit yang tujuh itu kalau dibandingkan dengan arus Allah seperti tujuh cincin yang dilemparkan di padang pasir, hilang. Dibandingkan dengan padang pasir, cincin tadi gak kelihatan. Mana cincin tadi? Tujuh cincin dilemparkan di padang pasir. Maka tujuh cincin itu langitnya, sedangkan padang pasir itu arus Allah. Jangan tanya tentang Allahnya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Huwa akbar wa akbar wa akbar. Seharusnya manusia yang lemah ini tersungkur sujud kepada Allah ketika dibacakan Al-Quran. Sebagaimana malaikat-malaikat yang demikian besarnya ciptaan Allah, dan Jibril yang memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya memenuhi langit. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, tersungkur sujud. Dan yang pertama bangkit adalah Jibril dalam keadaan sudah paham apa yang Allah katakan. Kembali kepada kitab. فَكَيْفَ يُسَوَّى بِهِ غَيْرَهُ فِي الْعِبَادَةِ. Maka bagaimana bisa disamakan Allah dengan makhluk-makhluknya dalam ibadah? Du'aan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan wa ghairu dhalika minal ibadati allati la yastahiquha ghairuhu. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk dalam doa, dalam takut, dalam harapan, dalam bergantung, dan lain-lainnya dari ibadat-ibadat yang tidak pantas kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzur ila halatil malaika wa shiddati khawfihim. Lihatlah bagaimana keadaan malaikat-malaikat, dan lihat bagaimana dahsyatnya ketakutan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, bal ibadun mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak ada yang berani mendahulinya dengan ucapan. Malaikat-malaikat tidak berani mendahului ucapan Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka dengan perintah Allah selalu taat. Malaikat-malaikat tadi enggak berani mendahului ucapan Allah. Sebelum diperintah, sebelum ditanya, tidak berani berbicara. Tidak berani berbicara. Apa dalilnya? Dalam surat? Nah, jangan ragu-ragu. Wahai penghafal-penghafal Al-Quran, jangan ragu-ragu. Sebutkan. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Di sana banyak malaikat berbaris-baris. Di akhirat nanti, la yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman. Tidak berani berbicara sampai diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Itu malaikat. Takutnya kepada Allah seperti itu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di hadapannya dan apa yang di belakangnya. Dan enggak akan ada yang bisa dan mampu, enggak ada yang berani memberikan syafaat kecuali untuk orang yang diridhai oleh Allah. Enggak akan ada yang berani memberikan pembelaan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka ini para malaikat sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, jangan sok tahu. Oh, gampang. Kita dekati saja Jibril untuk membela kita nanti yaumul qiyamah. Malaikat yang paling mulia. Tidak mengapa kita ambil perantara dengan kita meminta pada Israfil. Dan kita minta kepada malaikat maut Izrail agar kita jangan dimatikan dulu. Kita minta pada malaikat-malaikat agar mereka membela kita. Apa yang kamu bayangkan? Tidak seperti bayangan kamu. Nanti yaumul qiyamah malaikat tidak akan berani bicara tanpa izin dari Allah. La yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Ketika diizinkan pun ucapannya sawaba. Ucapannya tepat dan benar. Enggak akan membela yang salah. Fadabidina'azakumullah. Dan enggak akan memberikan syafaat pembelaan kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Enggak mungkin. Apa dalilnya? Man yahfam. Malaikat tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk yang diridhoi oleh Allah dan untuk orang-orang yang diizinkan. Apa ayatnya? Dalam surat An-Najm. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Wa kam min malakin fis samawat, betapa banyak malaikat-malaikat di langit sana yang tidak bermanfaat syafaatnya, pembelaannya, dan enggak akan bisa memberikan syafaat dan pembelaan kecuali bagi siapa yang sudah diizinkan oleh Allah dan diridhai. Illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah, yang dikehendaki Allah oleh Allah dan yang diridhai. Izin, kehendak Allah dan keridhaan. Tanpa izin tidak bisa, tanpa kehendak Allah tidak bisa, tanpa keridhaan dari Allah tidak bisa. Berarti jangan minta syafaat malaikat. Mintalah kepada Allah, ya Allah, aku minta syafaat nabimu dan minta syafaatnya para pemberi syafaat agar Allah mengizinkan mereka untuk memberikan pembelaan-pembelaannya. Barakallahu fikum. Qauluhu fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Dan kemudian Jibril berakhir kepada yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minas sama'i wal ardi. Hadza tamamul hadis. Ini kelengkapan hadisnya. Ada Jibril membawa ucapan Allah tadi dan disampaikan kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah di langit atau di bumi. Wal ayatul madhkuratu fi hadzal bab wal ahadits tuqarriru tauhid. Maka ayat-ayat yang disebutkan ini di dalam bab ini dan juga hadis-hadisnya, tuqarriru tauhid, semuanya menetapkan makna tauhid. Alladhi huwa madlulu syahadati an la ilaha illallah. Yang menunjukkan makna syahadat la ilaha illallah. Yani makna tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, artinya tidak malaikat sekalipun tidak berhak diibadahi. Tidak para nabi sekalipun, tidak para wali sekalipun, tidak ada yang berhak untuk disembah, enggak ada yang berhak untuk diibadahi, bahkan tidak ada yang berhak untuk kita berdoa kepadanya kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Kecuali hanya Allah saja yang tidak sekutu baginya, sama sekali tidak ada yang sepadan dengannya. Fa innal malak al-'adzim. Karena sesungguhnya malaikat yang sangat mulia saja, al-kamil fi dzatihi wa sifatih, yang sempurna zatnya, sempurna sifatnya, alladhi tus'iqul amlak min kalamihi khaufan minhu wa mahabatan, yang tersungkur para malaikat-malaikat karena ucapannya dan tersungkur karena takut kepadanya. Saya ulangi, sepertinya bukan malak tetapi malik. Saya ulangi, barakallahu fikum. Fa innal malikul azim. Perbaiki harakatnya. Kalau malak, malaikat. Kalau malik, raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal malikul azim. Karena sesungguhnya Allah raja, malik terhadap alam semesta yang maha agung ini, yang malaikat-malaikat tersungkur karena ucapannya, yang malaikat-malaikat tersungkur sujud takut kepadanya, wa tarjufu minhul makhluqat, yang makhluk-makhluk bergetar langit bergetar karena ucapannya, langit bergoncang karena ucapannya. Al-Kamil fi dzatihi wa sifatihi, yaitu raja yang maha sempurna zatnya, maha sempurna sifatnya, maha sempurna ilmunya, maha sempurna kudrahnya dan kekuasaannya, maha sempurna mulkuhu kerajaannya, wa izzuhu kemuliaannya, wa ghinahu kekayaannya juga maha sempurna di atas seluruh makhluk-makhluknya, wa iftiqaruhum jami'uhum ilaihi, yang makhluk-makhluknya semua membutuhkannya dan berhajat kepadanya, wa nufuz qadarihi, yang pasti terlaksana takdir-takdirnya, yang pasti akan terjadi kehendak-kehendaknya, wa tusrif fihim li'ilmihi wa hikmatih, yang diatur semuanya dengan ilmu Allah dan hikmahnya, la yajuzu syar'an wala 'aqlan, maka tidak boleh secara syar'i dan tidak boleh pula secara akli, an yuj'al lahu syarik, untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Iya kan? Secara syariat jelas dalil-dalilnya. Tapi secara akal, masa akan menyamakan yang seperti ini kemuliaan Allah, yang sampai malaikat tersungkur sujud, yang sampai langit-langit bergoncang, bergetar karena ucapannya. Maka la yajuz, tidak dibolehkan, syara'an wala aqlan, tidak secara syar'i, tidak pula secara akli, tidak boleh menjadikan baginya sekutu yang disamakan dengannya, min khalqihi, dalam ibadah, tidak boleh menyertakan bersamanya dalam ibadah. Fiqah haqqihi alaihim, hiya haqquhu alaihim, itu hak Allah atas mereka. Fa kaifa yuj'alul marbubu rabban wal 'abdu ma'budan, bagaimana dijadikan marbub, makhluk, dijadikan sebagai rabban, wal 'abdu ma'bud, wal 'abda ma'budan, dan bagaimana menjadikan hamba sebagai sesembahan. Astagfirullah. Aina dahabat uqulul musyrikin? Di mana hilangnya akal-akal kaum musyrikin itu? Aina dahabat uquluhum? Di mana akal-akal mereka itu? Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Enggak ada yang pantas disamakan dengan Allah. Tidak malaikat sekalipun. Tidak makhluk-makhluk yang agung seperti langit-langit. Tidak bisa disamakan dengan Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang memilikinya. Allah yang mengadakannya. Maka tidak mungkin bisa disamakan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Kata Allah, tidaklah dari seluruh siapa-siapa yang di langit dan di bumi, siapapun yang di langit maupun yang di bumi, illa atir rahmani 'abda, tidaklah mereka itu kecuali di hadapan Allah sebagai hamba. Seluruh yang di langit dan yang di bumi, manusia-manusianya, malaikat-malaikatnya, jin-jinnya, orang-orang solehnya, para nabinya, bahkan malaikat Jibril yang paling mulia sekalipun, seluruhnya. Fis samawati wa fil ardi, apakah yang di langit maupun yang di bumi, illa atir rahmani 'abda, kecuali mereka di hadapan Allah sebagai hamba, budak yang dimiliki oleh Allah. Sebesar-besar malaikat tetap hamba Allah. Semulia-mulia para nabi tetap hamba Allah. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah telah hitung mereka dan Allah telah periksa mereka satu persatu. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, Dan mereka semua itu nanti akan mendatangi Allah yaumul qiyamah sendiri-sendiri. Jangan mengandalkan orang tua karena kamu akan mendatangi Allah sendiri. Jangan mengandalkan tokoh di keluargamu. Saya keluarga ustaz, saya keluarga ulama, saya keluarga kiai, saya keluarga nabi, saya turunan Nabiullah, turunan Ali bin Abi Thalib. Kata Allah, masing-masing nanti datang kepada Allah sendiri-sendiri. Ditambah lagi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kata Allah, di hari ketika seorang lari dari saudaranya, tidak mempedulikan saudaranya, wa ummihi wa abihi, tidak peduli dengan ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, tidak peduli dengan istrinya, enggak peduli dengan anak-anaknya. Mengapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Anak enggak ngurusi orang tuanya, orang tua enggak ngurusi anaknya. Itu hari yang dahsyat. Maka jangan mengandalkan keluarga, jangan mengandalkan tokoh di keluarganya, jangan mengandalkan orang tuanya, jangan mengandalkan anaknya. Anak saya orang yang hebat, saleh, mukmin, taqi, belum tentu mereka bisa menolong nanti yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Penutup bab ini dikatakan, faida kanal jami' abdan, kalau seluruhnya adalah hamba-hamba, falima ya'budu ba'duhum ba'dha, maka mengapa sebagian makhluk menyembah sebagian yang lain kalau semuanya hamba? Bila dalilin wala burhan, tanpa dalil, tanpa bukti, bal bi mujarradir ra'yi wal ikhtira' wal ibtida', bahkan menyembah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, bi mujarradir ra'yi, tanpa dalil, hanya pakai ra'yunya, pendapatnya sendiri, wal ikhtira'i wal ibtida', hanya dengan pendapatnya sendiri, dengan mengada-ngada dan mengada-adakan bid'ah. Tumma qad arsala rusulahu min awwalihim ila akhirihim, padahal Allah telah mengutus rasul-rasulnya dari awalnya sampai akhirnya. Tuzajjiruhum an dhalika syirik, yang ditugaskan untuk menegur mereka dari kesyirikan-kesyirikan itu. Wa tanhahum an ibadati ma siwa Allah, dan mereka dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Sudah diutus malaikat, sudah diutus rasul-rasul untuk memperingatkan dari bahaya syirik dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Intaha. Selesai. Nukilan min syarfi Sunan Ibn Majah. Selesai nukilan dari syarah Sunan Ibn Majah. Intaha. Selesai bab masalah qaulillahi ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Aktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Kata Allah, orang-orang musyrikin itu menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu hamba-hamba Allah, mereka menganggapnya anak-anak perempuan Allah. Munculnya pertanyaan ini bisa jadi karena engkau tidak memahami terjemahnya. Terjemahnya adalah, bahwa mereka kaum musyrikin menjadikan malaikat-malaikat yang mereka ini hamba-hamba Allah, mendukung pembahasan kita kan, pembahasan kita tadi, tidaklah malaikat, nabi-nabi, orang soleh, para wali, kecuali atir rahmani abda, kecuali atir rahmani abda, kecuali atir rahmani abda. Apa maknanya atir rahmani abda? Kecuali semua di hadapan Allah sebagai hamba. Berarti malaikat juga hamba. Tetapi musyrikin menjadikannya sebagai anak-anak perempuan Allah katanya. Malaikat-malaikat itu astagfirullah. Ini musyrikin menganggap bahwa malaikat itu anak perempuan Allah, berarti Allah memiliki anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang muncul dari mulut-mulut mereka. Adapun kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan idh qalatil malaikatu ya maryamu ila akhirih, qalat al malaika. Karena barakallahu fikum, kalian tahu setiap yang dijamakkan selain manusia biasa dianggap sebagai mu'annas, bukan artinya anak perempuan Allah, bukan, tetapi dengan mu'annas. Bahkan kalimat jamak dari nabi pun kadang-kadang disebutkan qalat. Ada enggak dalam Al-Qur'an qalat rusuluhum? Loh, rasul kok qalat? Karena lafadznya jamak, boleh pakai mu'annas. Lihat lafadznya. Tetapi kalau aqil biasanya tidak demikian. Tetapi karena mura'atul lafzihi, melihat lafadznya, lafadz jamak, tidak mengapa qalat rusuluhum afillahi syak, sehingga tidak bertentangan antara ayat ini dengan ayat itu. Ayat yang pertama tadi, musyrikin menuduh malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Adapun kalimat qalatil malaika, itu dalam bahasa Arab dipahami semua yang lihat lafadznya lafadz jamak, boleh pakai kalimat mu'annas, boleh dianggap sebagai mu'annas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.